Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di malam hari ini Allah mudahkan kita kembali untuk bisa duduk bersama-sama bersimpuh di masjid ini, Masjid Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Bersama-sama kita melakukan ibadah talabul ilmi syar'i. Semoga duduknya kita betul-betul membuahkan ilmu yang bermanfaat, yang tertanam di dalam hati-hati kita, sehingga bisa merubah watak dan kebiasaan yang tadinya jauh dari tuntunan Ar-Rasul semakin dekat dengan tuntunan yang hak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita meneruskan pelajaran kita pada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, masih seputar tentang sifat sholat. Setelah selesai dari pembahasan tentang wad'ul yadaini ai wad'ul yumna 'alal yusra, meletakkan kedua tangannya, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka barakallahu fikum, kita masuk pada poin berikutnya, pada poin yang ke-79. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk aw ghairuhu minal istiftahat al-waridah 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau melakukan takbiratul ihram, disunahkan padanya mengangkat kedua tangan, apakah setara dengan, yakni sejajar dengan bahu atau daun telinganya. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, apakah di atas punggung telapak tangannya, atau dengan dia qabat, genggam pergelangan tangannya, atau diletakkan di atas sa'id lengan tangan kirinya. Yang mana boleh diletakkan di atas pusarnya, di bawahnya, atau di atas dadanya. Maka kemudian wa yaqul, beliau mengucapkan dalam sholat tersebut, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan dengan memujimu. Wa tabarakasmuka dan maha suci nama-namamu. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi kemuliaanmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah sesembahan yang berhak dibadai kecuali engkau. Yang mana ini merupakan salah satu lafaz zikir atau doa istiftah atau iftitah, yang dibaca sebelum orang tersebut membaca Al-Fatihah. Ini adalah salah satu lafadznya yang datang dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah serta Daruqutni dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Sa'id. Dan demikian pula datang yang semisalnya diriwayatkan Imam Muslim dan Hakim serta Ibnu Abi Syaibah dan Thahawi dari Umar, namun dengan sanad yang mauquf, hanya berhenti pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana istiftahat itu sangat banyak. Au ghairuhu minal istiftahatil waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau selain doa ini dari zikir-zikir istiftahat yang dipakai untuk istiftah atau iftitah yang waridah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak oleh muallik di sini, undurha fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihatlah macam-macam zikir atau lafaz doa iftitah pada risalah kitab Sifat Salat Nabi yang merupakan karya Imam Muhaddisin di zaman sekarang ini. Beliau Fadilatul Syekh Al-Lama Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi, di mana di sana dibawakan beberapa lafaz-lafaz istiftah. Demikian pula dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram beberapa riwayat doa iftitah. Datang dari Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, beliau menyatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, sesungguhnya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri hendak melakukan salat, qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawat ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa ant anta rabbi wa ana abduk ila akhirihi. Doa yang panjang ini diantara doa atau lafaz iftitah. Demikian pula datang dalam riwayat yang masyhur yang dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li salasa kata Hunayha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila takbir untuk salat, yakni takbiratul ihram, sakata Hunayha, maka seakan-akan terdiam sesaat. Qabla ay yaqra, sebelum membaca Al-Fatihah. Maka lihatlah, fasa'altuhu, maka aku bertanya kepadanya, salah satu kewajiban orang yang tidak tahu agama bukanlah dengan meraba-raba, agama bukanlah dengan prasangka dan perasaan. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tas'alu illam taf'al illam ta'lamu innama syifa'ul ai as-su'al au kama qol. Tidakkah engkau bertanya dikala engkau tidak tahu? Hanyalah obat ketidaktahuan adalah dengan bertanya. Maka dari Abu Hurairah, seorang sahabat yang haris semangat untuk belajar ilmu agama, maka dia bertanya, wahai Rasulullah, aku melihatmu terdiam sesaat, apa yang kau baca? Maka beliau mengatakan, aqul, Nabi menyatakan, aku berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wassalji wal barad. Muttafaqun alaih. Ini juga salah satu lafaz istiftah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tiga di antara lafaz-lafaz istiftah yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana masih banyak beberapa riwayat yang bisa dilihat secara lebih lengkap dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam mukhtasar ataupun dalam sifat salat Nabi yang asalnya. Di mana kitab tersebut secara asal ada 3 jilid. Di sana dibicarakan tentang bagaimana pendapat-pendapat para ulama dan riwayat-riwayat hadis. Kemudian diikhtisar, diringkas menjadi 1 jilid agak tebal, kemudian diringkas lagi hanya sekedar poin-poin secara tarkim, nomor-nomor. Nambarakallahu fikum. Di mana dari riwayat-riwayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama. Bahwasanya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadangkala diriwayatkan dari beliau atau dicontohkan oleh beliau dalam satu ibadah dengan berbagai macam cara. Sebagaimana dalam doa istiftah di sini yang telah kita bacakan 3 riwayat tadi, semuanya sabit, tetap datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diistilahkan oleh para fuqaha adalah khilafut tanawwu', yakni perbedaan macam-macam cara yang dilakukan oleh Ar-Rasul. Ketika ini sabit, maka diterangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah hendaknya kita kadangkala melakukan ini atau melakukan itu, atau kita tempatkan pada masing-masingnya. Karena sebagian ada yang datang riwayat menjelaskan ini dibaca dalam sholat lail. Yang lain mengatakan lafadz yang ini dibaca dalam sholat fardu. Yang lain mengatakan ini dibaca dalam sholat sunnah. Lah itu kalau ingin lebih mendalam. Yang disebut khilafut tanawwu'. Dalam pembahasan fikih, dalam fikih ijtihadiyah, maka di sana perselisihan para ulama ini ada 3 macam. Yang pertama khilafut tadad, khilaf yang disebut khilaf perbedaan kontradiksi. Maksudnya bagaimana? Adalah dikala seorang berpendapat persikokol dengan suatu pendapat namun tidak dibangun di atas dalil. Atau dalil yang wahiyah, alilah, dalil yang lemah, lagi sangat lemah. Maka kewajiban kita kembali kepada dalil yang sahih. Ini khilafut tadad. Yang kedua adalah khilafut tanawwu'. Khilaf tanawwu', yakni perbedaan tata cara ibadah yang itu semua dicontohkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat yang baik dan bijak adalah kita kalau mampu menempatkan sesuai dengan apa yang dicontohkan sesuai kondisinya, kita lakukan hal tersebut. Namun kalau tidak mengetahui secara asal, boleh melakukan ini, boleh melakukan itu supaya menghilangkan sifat ta'assubiyah, fanatisme dalam hati kita. Dan yang ketiga disebut khilaful afham. Khilaf dari sisi memahami. Dan di sini inilah yang paling banyak terjadi. Di mana khilaful afham ini penyebabnya atau faktor yang menjadikannya itu sangat banyak. Bisa jadi karena dengan sebab yakni berbedanya standarisasi dalam mensahihkan dan mentadhifkan hadis atau dalil. Menurut orang ini adalah dalilnya sahih dengan ilmu dan kaidah yang dia pelajari dan dia pegang dengan kaid-kaid para ulama. Namun setelah diteliti oleh orang yang mubahhir atau mutabahhir, orang yang mendalam ilmunya dalam bab hadis, ternyata dhaif. Yani dalam ilmu ilal. Di dalam riwayat hadis, di sana ada pembahasan sanad. Kadangkala ada sebuah hadis atau jalan hadis diriwayatkan dari rawi-rawi yang thiqah. An fulan, semuanya thiqah. Secara kasat mata berarti harusnya sahih hadisnya. Namun oleh mereka ulama'ul ilal dinyatakan dhaif. Kenapa dhaif? Karena fulan ini yang thiqah ini apabila meriwayatkan hadis dari Syamiyin, ahlu Syam, itu riwayatnya lemah. Dan rawi yang dia ambil atau yang dia riwayatkan darinya adalah salah satu rawi Syamiyin. Lah ini disebut ilmu ilal. Itu pembahasan yang diperdalam oleh mereka ashabul hadis. Oleh karena itu mazhab mereka lebih qawi, lebih kuat. 6. Sebagaimana para a'immah ahlul hadis. 6. Barakallahu fikum. Kadangkala sebabnya karena adamul bulughil adillah ilal faqih, yakni belum sampainya dalil kepada faqih tertentu, sehingga mereka yajtahid, berijtihad dengan qawaid-qawaid usul mereka, qaidah-qaidah usul mereka, di mana masing-masing mazhab itu seperti Imam Malik memiliki usul-usul mazhab, usul mereka Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian setelahnya apa? 6. Ada di sana usul mazhab Hanafiyah, Al-Quran, sunnah, ijma, kalau tidak ada kembali kepada ra'yi. Oh, ini usul mereka. Berbeda dengan usul Imam Ahmad, Al-Quran, as-sunnah, ijma, qaul sahabi. Terus-terus demikian. Berbedanya usul-usul ini dikala tidak ada hadis yang sampai kepada mereka dalam suatu permasalahan fikhiyah, akhirnya menimbulkan adanya khilaf di antara mereka. 6. Kemudian yang berikutnya juga khilaf dari sisi tarjihat, menguatkan dari dalil-dalil yang datang dengan semisal. Ini pembahasan yang sangat panjang yang perlu bagi orang yang ingin mutabahhir, ingin memiliki pengetahuan yang sangat dalam untuk memperdalam ilmu usul fiqh dan ilmu mustalah hadis. 6. Ini tentang khilaf. Kita kembali kepada permasalahan kita. Dalam doa istiftahat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita yakni beberapa lafaz-lafaz doa istiftah. Di antaranya tadi yang telah kita baca. Maka barakallahu fikum. Barakallahu fik. Kemudian para ulama, kita membahas di sini tentang hukum membaca doa iftitah atau istiftah di dalam sholat. Maka barakallahu fikum, terjadi khilaf di kalangan para a'immah tentang hukum membaca doa iftitah atau istiftah. Maka adalah jumhur ulama, mereka berpendapat innahu yustahabbu istiftahu shalah bidzikri qabla syuru'i fil qira'ah. Sesungguhnya disunahkan untuk membuka salat dengan ucapan zikir, yakni doa-doa tadi, sebelum segera masuk pada bacaan Al-Fatihah. Hukumnya apa? Sunnah mustahab. Hanya saja mereka berselisih mana yang paling afdol dari doa-doa tadi. Sebagian menyatakan yang afdol subhanakallahumma wa bihamdik dan seterusnya, karena ini isinya memuji dan menyanjung Allah. Sebagian mengatakan yang paling afdol Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Kenapa? Karena kandungannya adalah i'tiraf bidzunubi, seorang mengakui dosa-dosanya, meminta ampunan kepada Allah karena sholat dia sedang munajat kepada Allah. Sebagian yang lain berpendapat doa-doa yang lainnya. Terjadi perselisihan. Sebagian menyatakan kalau dalam sholat fardu yang afdol adalah hadis Abi Hurairah, karena beliau menyatakan dalam riwayat wa kana yaqra'uha fil faridah. Beliau membacanya dalam sholat fardu, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Adapun dalam sholat lail, maka beliau membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil al-haditha. Nah, yang antum rata-rata sudah hafal. Ini tentang istiftahat. Nah, pendapat jumhur adalah sunnah, bukan wajib. Pendapat kedua, dzahabat ta'ifatun qalilatun, qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, berpendapat sekelompok kecil dari kalangan para ulama, ila anna man tarakal istiftah amdan aada salatahu, yakni bahwasanya orang yang meninggalkan istiftah dengan sengaja harus mengulang salatnya. Maknanya wajib. Maknanya wajib. Nah, dia harus mengulang salatnya. Siapa yang berpendapat ini? Minhum Ibnu Battah wa ghairuhum min ashabina. Warubama hukiya riwayatan an Ahmad. Nah, di antaranya Ibnu Battah dan selainnya dari kalangan orang-orang yang memegang mazhab Hanbali, karena dihikayatkan adalah ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan demikian. Namun yang masyhur dari Imam Ahmad adalah sunnah. Nah, qala wa dhahaba Malik ila annahu la yushra'u istiftahu fi shalah bal yatba'u takbir bi qira'atil Fatihah. Al-Imam Malik berpendapat sebaliknya, tidak disyariatkan sama sekali membaca al-istiftah. Bahkan hendaknya kalau sudah takbir langsung membaca Al-Fatihah. Ini Imam Malik. Nah, barakallahu fikum. Yaitu apa sebabnya di sini? Dalilnya, mereka semua membawa dalil. Dalilnya Imam Malik adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau menyatakan pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar, semuanya memulai bacaan dengan yani alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung Allahu Akbar kemudian tadi. Oh, berarti tidak ada membaca iftitah. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini wallahu a'lamu bisawab, yakni yang benar atau yang rajih adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya iftitah adalah sunnah, bukan wajib. Adalah sunnah, bukan wajib. Apa faedah kita mengetahui ini? Di antaranya ketika antum datang dalam keadaan imam sudah mendekati ruku, maka mungkin antum tinggalkan istiftah langsung membaca Al-Fatihah setelah takbir, karena itu rukun daripada rukun-rukun sholat. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi jelas ya, membaca iftitah adalah sunnah. Qala rahimahullah, thumma yata'awwadz, kemudian berta'awudz. Ini pada poin 80. Maka di sini ta'awudz adalah ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukum isti'adzah di sini? Adalah barakallahu fikum terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Zahiriyah di antaranya Ibnu Hazm dan yang lainnya berpendapat adalah wujubul isti'adzah. Isti'adzah membaca a'udzubillah ini adalah wajib. Kenapa? Karena mau membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka isti'adzahlah. Berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayat ini di dalamnya ada perintah untuk isti'adzah wal amru yufidul wujub, dan perintah memberikan faedah wajib. Ini dalilnya. Namun di sana jumhur ulama berpendapat bahwasannya ta'awud adalah sunnah, bukan wajib. Kenapa? Bukankah di dalam ayat Allah memerintahkan? Naam. Namun mereka dalam ayat tersebut dipalingkan dengan keterangan yang datang dalam sunnah, yakni perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qad warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u ayatin fi khutbatihi. Naam, wa lam yarid annahu kana yasta'idzu kama fi khutbatil hajah. Sesungguhnya telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an dalam khutbah-khutbah beliau, dan tidak diriwayatkan dari beliau dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga menunjukkan bahwasannya ini memalingkan dari perintah wasta'id billah. Perintah ini dipalingkan dengan adanya perbuatan Nabi sehingga diambil hukumnya hanyalah sunnah. Hukumnya hanyalah sunnah. Dan pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Sehingga hukum isti'adzah adalah sunnah. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, muncul permasalahan, yaitu hal yasta'idzu billahi fi kulli raka'ah. Apakah kita membaca a'udzubillah dalam setiap rakaat, karena dalam setiap rakaat ada Al-Fatihah, atau cukup di awalnya saja? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, dan ini yang rajih, adalah yustahabbu fi kulli raka'atin. Disunahkan dalam setiap rakaat tatkala kita mau membaca Al-Fatihah, maka kembali lagi mengulang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya mana? Keumuman firman Allah taala tadi, surat An-Nahl 98. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Demikian pula pendapat Ibnu Hazm dari kalangan Adz-Dzahiri. Nah, barakallahu fikum, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yaitu annahu yukhtassu biraqatil ula. Bahwasanya itu dikhususkan pada rakaat yang pertama. Wa huwa qawlu Atha wal Hasan wa Nakhai wa Tsauri wa Abi Hanifah wa Ahmad fi riwayatin anhu. Dan ini pendapat Al-Imam Atha, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim Nakhai, Al-Imam Tsauri serta Abu Hanifah. Dan demikian pula salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Dalil mereka apa? Dalil mereka hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan secara marfu', yakni sampai kepada Nabi. Di dalamnya kana yakulu ba'da takbir a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ba'da takbir, yakni setelah takbiratul ihram. Dipahami di sini setelah takbiratul ihram a'udzu billahi samil alim ila akhirih. Nah, dalil ini yang mereka berdalil dengannya setelah diteliti oleh para ulama dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i serta Tirmidzi serta Ibnu Majah. Ini barakallahu fikum. Di sana tidak didapatkan tambahan fil yani tentang isti'adzah. Naam. Dan hadis ini dinyatakan dhaif oleh para ulama di antaranya Yahya Al-Qattan, Al-Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah serta Abu Dawud. Dan pendapat yang rajih dari hadis ini hadis yang dinyatakan mursal. Hadis mursal artinya diputus padanya yakni sahabat. Naam. Tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi. Loh, tabi'in enggak bertemu Nabi, nanti istilah-istilah. Naam. Mursal diputus masa qata anhu fi akhir sanadih, yaitu pada akhir sanadnya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini membaca isti'adah dalam setiap rakaat itulah pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita ambil dalam pembahasan kali ini, hal yusiru bi ta'awudz am yujhar? Apakah yusiru bi ta'awudz am yujhar? Hendaknya membacanya dengan sir atau dengan jahr? Nah, membaca ta'awudz ini dengan sir atau jahr? Maka berkata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, wal jumhur ala annahu yusiru fi sholatil jahriyah. Dan adalah pendapat jumhur itu membaca ta'awud adalah dengan cara sir walaupun dalam sholat jahriyah sekalipun. Nah, dengan cara lirih walaupun dalam sholat jahriyah sekalipun. Dan ini adalah ucapan Ibnu Umar serta Ibnu Mas'ud dari kalangan para sahabat. Dan diriwayatkan na'am barakallahu fikum. Ini dan mayoritas sahabat berpendapat adalah dengan cara sir walaupun dalam sholat jahriyah. Di sana diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berpendapat adalah al-jahru bihi, membacanya dengan jahr. Na'am barakallahu fikum. Adapun al-Imam Syafi'i, beliau memiliki dua pendapat. Boleh jahr, boleh sir. Naam. Namun yang rajih dan benar wallahu a'lamu bissawab, yani bacaan a'udzubillahi minasyaiton adalah dengan cara sir, dengan cara lirih. Kenapa? Alasannya li'annal asla bi'adhkari sholah wa'ad'iyatiha huwal israr illa ma khassahu dalil wallahu a'lam. Dikarenakan hukum asal dalam membaca zikir-zikir sholat dan doa-doa sholat adalah dengan sir, bukan dengan jahr, kecuali apa yang dikhususkan dengan adanya dalil. Nah, dia sebagai imam, sehingga takbiratnya dengan jahr. Dia dalam sholat jahriyah, Rasulullah membacanya jahriyah, maka kita pun membacanya jahriyah. Ini ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Sehingga di sini inilah na'am barakallahu fikum pembahasan sedikit tambahan mengenai seputar hukum-hukum ta'awud dan bagaimanakah bacaannya. Ta'awud adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun riwayat yang menerangkan adanya tambahan sami a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih, ini dinyatakan adalah riwayat yang dhaif sebagaimana hal tersebut dinyatakan Yahya Al-Qattan dan Imam Ahmad serta Abu Dawud dan yang lainnya, karena ini termasuk marasilul hasan, mursalnya Hasan Al-Basri yang mana tabi'in meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab, naktafi bihadzal qadar insyaallah. Naam, ada benarnya datang dari Allah taala kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim Walhamdulillahi rabbil alamin.